Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Dayahana Bosman, Usmati, dibaca matannya. Qala Wal fi'lu yu'rafu yukhad matin wa tawfa wa ta'ika ni kisah kina babul ikhraf wal harfu ma layak luku dalil ma'ahu dalil al-ismi wa la dalil al-fi'l babul ikhraf al-ikhrabu huwa takdiru awafir al-kalimi ikhtilafi alami riddah lati alaiha lakban al-kakdiran wa kamutu arba'ah rahmun nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika al-raf'u wa nasbu wa khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika al-raf'u wa nasbu wa la jazmu wa la khafdu fiha babu ma'rifatil alamatil i'rab ma'rifati babu ma'rifati alamatil i'rab falil lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Wa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawaqi'. Al-awwal fil ism. Al-awwal fil ism al-mufradi wa jam'i takthiri wa jam'i mu'arad al-tarimi. Wa fi'l mudhari'i alladhi lam yattasim bi akhirihi syai'un. Baik. Qad akhadna fi ad-darsil madhi jam' at-taksir. Mal muradu bihi? Ya khana Aba Ya'la. Taksir ma dalla 'ala ta'khirin ma ta'khirin bi sighati mufradihi. At-taghayyur al-mawjuda fi jam' at-taksiri kam? Aba Ibrahim. Ada 6. Al-awwal harakatnya saja yang berubah, taghyiru. Taghyiru bi syakl, laisa ghayr. Contohnya apa? Asadun wa usudun. Amirun wa numurun. Naam. Tsani Nau tsani min at-taghyir ba'da. Coba baqiyas. Assalamualaikum. Wa muzanna. Apa artinya? Perubahan dengan pengurangan tidak menjadinya. Contohnya jadi tuhamun. Tuhamah jadi tuham. Nomor 3 Aba Sofia. Perubahan dengan tambahan apa? Tambahan huruf. Contohnya Sinuan. Nomor 4 Sagiru Saklima Anasi. Apa artinya? Perubahan sakal dan pengurangan. Contohnya 5 Perubahan Sagiru Saklima Aziadati. Contoh Sababun Asbabun. Sadis disertai penambahan dan pengurangan. Contohnya karimun kuro kuro ma taib ala nastamir ikra ya Aba Abdillah. Qala syarih wa amma jam'ul mu'annats salim fa huwa ma dalla ala akthar min aktsara khairu min sharif aktsara min ismatayn bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih nahwu zayn Fatimatun. Baik. Yakin. Berkata syari, adapun jamak muannas salim adalah madalla ala aktsara min isnataini. Apa yang menunjukkan lebih dari dua perempuan dengan biziadatin au bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhiri, dengan tambahan alif ta di akhirnya. Disebutkan dalam ta'liq qala al-mu'alliq aqul hadha at-ta'rifu laisa bi jami'in mani'in wa istaratu fi at-ta'rifi an yakuna jami'an mani'an. Definisi ini tidak jami' mani', sedangkan sebuah definisi itu disyaratkan ada hendaklah dia itu jami', jami' itu mencakup yang semua yang masuk padanya, mani' menghalangi yang tidak masuk padanya. Sebuah ta'rif, sebuah definisi itu harus jami', mencakup semua yang masuk dalam perkara tersebut, dan mani' mencegah, menghalangi perkara-perkara yang tidak termasuk dalam hal tersebut. Nah, definisi madalla ala aktsara min isnatayni ini dengan bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhir ini tidak jami' mani'. Nah, karena di sana ada apa? Mudzakkar yang ditambahi alif ta'. Nah, maka kata mu'alik di sini wa dzalika li'annahu qala ma dalla 'ala aktsara min isnadain. Ini alasannya kenapa definisi di atas itu tidak jami' mani'. Karena mu'alik musyarih menyatakan jamak muannats salim adalah apa yang menunjukkan lebih dari dua perempuan. Isnataini. Ya, pakai apa? Tak muannats dia. Suma dzakara hammamat. Kemudian dalam contoh beliau sebutkan hammamat. Ma anna hammamat mufradu mudzakkarun wa laisa muannasan. Padahal hammamat itu mufradnya apa? Hammam. Mudzakkar bukan muannas. Paham ya? Fa'ala hadha at-ta'rifi la yuqalu inna hammamatin jam'u mu'annasin salimun. Maka dengan definisi di atas, hammamat bukan jamak mu'annas salim. Kenapa, Pak Ishak? Karena dia mudzakkar. Sementara definisi di atas, apa yang menunjukkan lebih dari dua perempuan. Wal aula fi ta'rifihi ma arrafahu Ibnu Hisyamin rahimahullah. Yang lebih tepat, yang lebih bagus dalam mendefinisikan jamak muannats salim adalah apa yang telah didefinisikan oleh Ibnu Hisyam rahimahullah, haitsu qala, di mana beliau menyatakan jamak muannats salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijamakkan dengan tambahan alif ta, walaupun mufradnya mudzakkar masuk dalam definisi ini, ya. Jadi definisi yang lebih tepat kata pentalek adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijamakkan dengan alif tak tambahan. Alif dan taknya itu tambahan. Ini definisi yang jami' mani. Sekarang kalau ada yang bertanya, abyatun jamak mana salim atau bukan? Abyatun. Abyat. Jamak mana salim atau bukan ya? Mana apa? Usman. Kenapa? Abyat. Lihat tulisannya dulu. Jamak salim atau bukan? Jamak dari apa ini? Baitun. Bait syair. Abyat namanya. Jamak muannats salim atau bukan? Baik, Ustaz. Anda yang mana bilang? Abyatun jamak muannats salim atau bukan? Nyari apa tuh? Nyari ilham. Ilham di veteran ya. Kalau ada yang ditanya masuk, masuk. Ya. Ya. Nah, baru Evi. Bukan. Kenapa bukan? Karena taknya asli. Definisinya tadi apa? Tambahan. Alifnya tambahan, taknya tambahan. Kalau taknya asli, alifnya asli, walaupun ada alif ta, maka dia bukan jamak muannats salim. Tapi apa? Jamak taksir. Baitun. Jamaknya abyad. Jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Baik, kita lanjutkan. Maka ini definisi yang jamik mani. Mencakup semuanya yang masuk padanya dan menghalangi yang bukan jamak muannats salim masuk kepadanya. Maka di sini kan seolah-olah ada alif ta'nya. Nah. Tapi dia mani, ya, definisi tadi majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, keterangan mazidatain itu mani, menghalangi, mencegah, ini termasuk jamak muannats salim. Kenapa? Karena ta'nya asli bukan tambahan. Qala wa qad undur asyudur wal qatar lahu. Silahkan lihat kitab asyudur dan juga al qatar karya beliau Ibnu Hisham. Lahu ini Ibnu Hisham. Waqad sabaqahu ila dhalika Ibnu Malik fi al alfiyah, dan sungguh telah mendahului dia, mendahului beliau, mendahului Ibnu Hisham dalam definisi itu Ibnu Malik. Ibnu Malik juga mendefinisikan dengan definisi yang sama dalam kitabnya Alfiyah, haitsu qala wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a, dan kata yang dengan ta dan alif dijamakkan maka dia dikasrah ketika jar dan nasab bersamaan. Ya, jamak muannats salim tanda nasabnya dengan kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. Fa'in kulta, kalau kamu sekarang bertanya, lima sumia, berarti kan bacanya bukan lam ya. Untuk mengetahui lam mim itu dibaca lam dengan lima bagaimana? Aba Muhammad. Lam itu adalah tanda fi'il mudhari. Mesti kalau setelahnya itu fi'il mudhari di dan dijazm dan dia penjazm, ya. Nah, di sini setelahnya fi'il madhi. Enggak mungkin dibaca lam. Tapi lima. Ya. Lam huruf C dengan ma istifhamiyah. Lima summiya jam'a mu'annasin ma'anna mufradahu qad yakunu mudhakkaran wa saliman. Kalau ada yang bertanya, kalau kamu bertanya, kenapa dinamakan jamak mu'annas selamat, ya kan? Jamak mu'annas. Padahal bentuk tunggalnya itu kadang-kadang mudhakar. Wa saliman, dan dinamakan mu'annas salim, ma'annahu qad yakunu mukassaran. Padahal bentuk tunggalnya itu terjadi taksir, terjadi perubahan. Ka sajdatin, jamaknya apa? Aba Ibrahim. Sajdah, satu sujud. Jamaknya? Sujud. Itu loh. Sajdah jamaknya jadi? Di kita bantu ada kan? Sajdah. Jamaknya apa? Sajadat. Nah, jamak apa ini? Jamak apa Pak Ibrahim? Kok taksir kenapa? Kok mana asalnya kenapa? Karena alif dan tak tambahan. Ya, alif taknya tambahan. Baik. Yang jadi pertanyaan di sini, jimnya disukun. Ketika jamak, jimnya di fathah. Kan berarti terjadi apa? Taghyir. Taghyirnya apa ini? Fisyakli. Harokatnya berubah, ya kan? Perubahan yang pertama. Nah, taghyirun fisyakli. Kok dinamakan salim? Kok tidak dinamakan taksir? Doang pertanyaannya. Fa'ilaikal jawaba. Inilah jawabnya. Ilaika inu, itu apa? Isim fi'il bermakna khud. Silahkan, ini jawabannya. Begitu. Qala al-Kafrawi. Berkata al-Kafrawi. Al-Kafrawi ini juga punya syarah terhadap matan ala jurumiyah. Qala wa taqyidul jam'i bit ta'nisi was salamati jara 'alal ghalib. Pengkaitan jamak dengan keterangan muannas dan salim itu berlaku karena mayoritas, kebanyakan. Jadi kalau ditanya kenapa itu kok terjadi taksir pada jamak muannas salim, kok tetap dinamakan mu'annas salim, mu'annas yang selamat, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan padanya. Jawabannya itu, alal ghalib. Ya, mayoritas. Karena mayoritasnya, jamak mu'annas salim itu ya, mu'annas dan selamat. Paham jawabannya? Waya'ala? Nah. Qala al-Hamidi alal Kafrawi. Hamidi punya catatan kaki terhadap syarahnya Al-Kafrawi terhadap matan Al-Jurumiyah. Paham ya, matan Jurumiyah disyarah sama Kafrawi, dikasih catatan sama Hamidi. Ya, hampir sama seperti ini. Misalkan Jurumiyah disyarah oleh Muhyiddin, kemudian dikasih ta'lik oleh Muhammad Shohir. Nah, qala qawluhu 'alal ghalib ay anna al-katsira fil majmu'i bihima ay yakuna jam'a mu'annasin saliman intaha. Berkata Hamidi menjelaskan ucapan Al-Kafrawi, ucapan beliau 'alal ghalib maksudnya anna al-katsir, bahwasanya kebanyakan dari dalam jamak dengan alif ta bihima tamirhak bihima, ini kembalinya ke alif ta. Kebanyakan pada yang dijamakkan dengan alif ta, yaitu jamak mu'annas salim itu mu'annas salim, ya, berubah mu'annas dan salim. intaha, selesai penukilan dari Al-Hamidi. Wa qala al-ahdalu fil kawakib, berkata ahdal di dalam al-kawakib. Kawakib ini syarah terhadap apa? Mutammimah ala jurumiyah. Jadi matan jurumiyah disempurnakan dengan mutammimah, kemudian mutammimah disyarah oleh ahdal dalam kawakib. Qad sara fi urfin nuhati hadzal lafdhu a'ni qawlahum jam'ul muannasis salimu kal alami alama jumia bil alif wa ta. Wa in ikhtalafat afraduhu tasmiyatun li syai'i bismi juz'ihil aktsari intaha. Sungguh soro telah menjadi di dalam definisi, di dalam kebiasaan ya para ahli nahwu lafaz ini. Lafaz apa? Jamak muannats salim. Yakni akni saya maukan, akni itu saya maksudkan, ucapan mereka jamak muannats salim. Itu seolah-olah seperti nama alam. Ya, seperti nama. Seperti nama atas setiap kata yang dijamakkan dengan alif ta. Walaupun berbeda-beda bentuk tunggalnya. Ini namanya penamaan sesuatu dengan nama bagiannya yang paling banyak. Intaha, selesai. Jadi ketika kita mendapati dalam jamak muannats salim itu ada yang bentuknya, bentuk tunggalnya mufrad atau bentuk tunggalnya mudzakkar, itu penamaan alal ghalib. Sehingga definisi yang jami' mani' untuk jamak muannats salim adalah apa? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Contohnya Zainabat wa Fatimat wa Hammamat. Taqul ja'a Zainabatu wa safara al-Fatimatu. Contohnya kamu katakan ja'a Zainabatu wa safara al-Fatimatu. Perhatikan di sini. Ketika jamak ditambah alif lam. Fatimatun, Fatimatu, Fatimatani ditambah alif lam. Al-Fatimat, Az-Zainabat. Supaya apa? Supaya tetap ma'rifat. Nah. Karena al-alam ketika dijamakkan itu menjadi nakirah. Untuk menjaga tetap dia ma'rifat ditambah alif lam. Qala fa Zainabatu wal Fatimatu marfu'ani. Maka kata Zainabat dan Fatimat keduanya marfu'. Wa alamatu raf'ihima dhammatu dhahiratu. Tanda rafa' keduanya dengan dhammah dhahirah. Wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannasis salim illa 'inda idhafatihi liya'il mutakallim. Dan dhammahnya pada jamak muannats salim itu tidak muqaddarah kecuali ketika diidhafahkan kepada ya mutakallim. Kalau dalam mufrad, dalam jamak taksir kan ada muqaddarah li ta'adzur pada isim maksur. Ada muqaddarah li astiqal pada isim mankus. Ada muqaddarah lil munasabah pada yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ada tiga. Isim mufrad, jamak taksir. Tapi kalau jamak muannats salim, muqaddarahnya itu hanya ada satu, yaitu ketika diidhafahkan kepada ya. Nahwu contohnya hadhihi syajarati wa bakarati. Ini adalah pohon-pohonku dan sapi-sapi betinaku. Nah, dibaca i'rabnya. Wa ya'la. Halitan qala Muhammad. Halitan bi lu ismu dihi. Kok zui dari mana? Hadhihi. Oh, iya, isim isyarah hadihi. Jadi zuhu gimana tuh bacanya? Ismu isyarah. Ismu isyarah itu mabniun ala kasri di mahali rafi'il mubtada'un. Syajarati. Syajarati. Khobar al-mafu'un bil mubtada'i. Wa alamatu rafi'ihi sabdumatu al-mufaddaratu ala maqabla ya'il mutakallimin. Ismana amin zuhuriha istighalul mahali biharakat al-munasabah. Wa sajarat mudhafun mudhafun wa ya al-mutakallimi dhamir muttasil mabni ala sukuni fi hadijar fi mahalli jar bil mudhaf wa al-fa'u harfu athfin wa qarati ma'tufun ala sajarati wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi adhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya al-mutakallimi dhaqarati mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarri fi mudhaf. Baik. Istamir. Syarah. Wa syarah fa in kanat al-alifu ghaira ja'idatun ja'idatin bi an kanat mawjudatun tan khabarkana mawjudatun fil mudhaf nahwu al-qadi wal qudatu wada'u wa du'atu lam yakun jam'u mu'annas jam'a khabar yakun isimnya dhamir mustatir huwa lam yakun jam'a mu'annas fi saliman nasin mu'annasin saliman bal huwa inaidin jam'u taksirin wa kadhalika law kanat isimnya kanat ta'u laysat za'idatun tan khabar laysa di ankanat mawjudatan fil mufradi nahwu maitun wa amwatun wa baitun wa abjadun wa sautun wa aswatun kana min jam'i taksiri wa lam yakun min jam'i mu'annas bitalimi. Nah, fa in kanat al-alif ghayra zaidatin, jika alifnya bukan tambahan. Jika alifnya bukan tambahan. Yaitu alifnya itu ada dalam bentuk tunggalnya. Kita baca ta'liqnya, qala Ibnu Aqil fa kharaja nahwu qudatun fa inna alifahu ghayru zaidatin. Maka keluar, dikecualikan dari contoh kudotun, sesungguhnya alifnya itu bukan alif tambahan. Balhiya mungkolabatun ala aslin wahuwal ya. Tapi alifnya pada kudotun itu alif yang dirubah dari huruf asli, yaitu huruf ya. Lianna aslahu kudoyatun, karena aslinya itu kudoyatun. Kulibatil yau alifan imada litaharruq ya wan fitahima qablaha fasara qudatun intaha. Qala Ubadah fi hasyiyati ala suduri dhahab qawlu qudatun asluhu qudayatun taharakatil ya'u wan fatahama qablaha, ya'nya berharokat dan difatah huruf sebelumnya, wa qulibat alifan, dirubahlah jadi alif. Fal alifu aslun linkila biha anil ya', maka alifnya di sinilah asli karena dia dirubah dari ya. Alatih ya mawjudatun fil mufrad, yang alif itu ada pada bentuk tunggalnya, yaitu al-qadi intaha. Alatih ya, yaitu ya yang ada pada bentuk tunggalnya al-qadi. Nah, contohnya al-qadi wal-qudat. Qadi bentuk tunggal, qudat bentuk apa? Jamaknya ad-da'i, jamaknya du'at. Dia bukan jamak muannats salim. Qudha, su'at, ini bukan jamak muannats salim, walaupun ada alif ta di belakangnya. Nah, alasannya apa? Apa musanna? Qudhatun, du'atun bukan jamak muannats salim. Alifnya asli. Alifnya mungqalaba anil ya. Iya. Alifnya dirubah dari ya asli di situ. Maka dia ketika itu jamak taksir. Qudat, du'at itu jamak taksir. Demikian pula jika taknya itu bukan tambahan, tapi taknya itu ada dalam bentuk tunggalnya. Contohnya mayitun, jamaknya amwatun. Kalau kita lihat sepintas kan ada alif tak di belakang. ya, maka seolah-olah itu apa? Jamak muannats salim. Bedanya apa tahu ini kalau kita hukumi jamak muannats salim dengan jamak taksir? Bedanya apa? Sampingnya Bang Sana siapa namanya? Siapa? Abu? Sofia. Nah. Abdillah. Dalam sisi Eropnya ketiga Marfu sama sama jamak taksir sama terus tidak taksir dengan doma masuk kok dengan doma taksir sama kasra ya sama taksir dengan fathah sama doma jamak manasalim dengan kasro ya. Adapun majrur sama. Jadi perbedaannya hanya pada nasabnya. Ya. Nah. Perbedaannya pada nasabnya. Kalau misalkan amwat, ini kan jamak apa? Taksir. Berarti nasabnya dengan fathah. Ro'a itu amwatan. Kalau jamak nasalim, ro'a itu kasroh bakorotin gitu. Jadi perbedaannya di situ. Demikian pula baitun zamannya abyad, bait syair ya. Kalau baitun rumah zamannya apa? Buyutun. Sautun suara zamannya aswatun. Maka dia jamak taksir dan bukan jamak muannats salim. Nah, karena taknya asli bukan tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Kita lanjutkan sedikit sorok. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita pindah? Nah. Taksir itu kalau buat sendiri sebenarnya boleh nggak? Jamak tidak beraturan. Jamak tidak beraturan. Ya, bisa juga mungkin. Nah, tidak beraturan. Ya, kita kembali ke definisinya tadi, jamak taksir itu yang berubah dari bentuk tunggalnya, yang tidak beraturan namanya ya. Nah. Jadi penamaan jamak muannats tadi jawabnya ala gulib gitu. Kenapa dinamakan jamak muannats? Jamak muannats salim. Ala gulib gitu ya. Iya. Siap-siap, bisa ditanya begitu. Apa sebiar mana? Ini cara medis acara ini. Acara ini tu, apa? Cara apa? Ya. Nantinya semisal mubah. Ya. Mubah berapa? Karena dia jamak tidak berakal. Hadhihi kan bisa mufrad, bisa untuk mufrad muannas dan juga jamak yang tidak berakal. Ya, hadhihi. Hadhihi kutubun. Ya kan? Hadhihi apa lagi? Dafatir. Kemarin jadi panjang ashadu. Nah, alhamdulillah banyak faedah. Kita ambil kirimannya siapa kemarin tuh yang dari Syalah Perubu Marom? Buya. Buya lah. Kalau dalam Syarah Kitab Tauhid saya menuliskan cuma ringkas saja, beliau menyatakan itu lebih sesuai dengan tauhid menggunakan dhamir mufrad asyhadu. Kita baca dalam Syarah Bulughul Maram. Qala fi hadhil khutbah, qala rahimahullah fi hadhil khutbah yaqulu li asyhadu an la ilaha illallah wa fi ma qabla bil minal juman. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Qala nahmaduhu. Ya, ya, dalam khutbah hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada asyhadu an la ilaha illallah itu dengan dhamir mufrad, sebelumnya dengan apa? Jamak, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Rasulullah mengajarkan dalam sebelumnya nahmaduhu nasta'inuhu. Fa bi syahadah qala asyhadu. Adapun dalam syahadat beliau mengucapkan apa? Asyhadu. Walam yakul nasyhadu. Tidak mengatakan nasyhadu. Fahal hadha mujarradu ikhtilafin ikhtilafi ta'birin awa uslubin. Fahuwa balagatun lafziyatun aw annal ma'na yakhtalif. Maka apakah pertanyaan di sini ya? Apakah itu semata-mata perbedaan pengungkapan gaya bahasa sastra secara lafaz saja atau di sana ada makna yang berbeda? Naqul, kata Syekh, kita jawab, al makna yakhtalifu, maknanya berbeda. Wadzalika li'annal isti'anata wal istighfara takunu lil jami', karena isti'anah minta pertolongan, minta ampun itu untuk semua. Wa takunu li jami'il ummah, yakni bimana annal insan yastaghfiru li nafsihi wa li ghairihi. Ya, untuk semua umat, maknanya apa? Seorang itu minta ampun untuk dirinya dan untuk orang lain. Allahumma firli ya, wali walidaya, walil mu'minin, walil mu'minat. Nah, walihada qala ta'ala fi wasit tabi'in. Oleh karena ini Allah berfirman mensifati tentang tabi'in, murid-murid para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka mengatakan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, wahai Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami. Tidak hanya untuk diri sendiri, ya. Dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wa qalu nastaghfiruhu jami'an. Ya. Mereka mengatakan nastaghfiru. Ya, dalam khutbah ini apa nastaghfiru? Kullu wahidin minna yastaghfiru lil akhar. Masing-masing dari kita memintakan ampun untuk yang lain juga. Nastaghfiru, kami minta ampun. Kita minta ampun. Nasta'inu jami'an kullu wahidin minna yasta'inu Allah lil akhar. Kita minta tolong semuanya, masing-masing dari kita meminta tolong kepada Allah untuk yang lain juga. Amma syahadatu, ini syahidnya pembahasan kita, adapun syahadat fahuwa aw fahiya khabarun amma fi nafsil mar'i la yasriku fihi akharu. Adapun syahadat itu adalah berita, khabar dari apa yang ada pada diri seseorang, tidak disertai berserikat padanya dengan yang lainnya. Saya bersaksi saya sendiri, yang antum, yang lainnya, Allah alam. Ya, maka dikatakan dengan dhamir mufrad asyhadu. Nah, barakallahu fikum. Li'anha tauhidun, karena syahadat adalah tauhid, tauhidul mar'i, ya, tauhidnya seorang. Falihada qala asyhadu. Oleh karena itu menyatakan asyhadu, saya bersaksi tunggal sendiri. Ya, tidak membawa yang lainnya karena yang lainnya wallahu alam. Wala yusyariku ahadun fi hadhihi syahadah, dan tidak berserikat dengannya seorang pun dalam persaksian ini. Li'annaha ikhbarun amma fi qalbihi, karena syahadat itu adalah penghabaran tentang apa yang ada pada hatinya. Nah, amal awwalu fahiya talabun. Adapun yang pertama itu adalah permintaan, nasta'inu, kita minta pertolongan, yaitu natlubul aun, nastaghfiru, natlubul maghfirah, kita minta ampunan. Wal insanu yatlubul ma'unata liman li nafsihi wal ikhwanihi. Seorang itu minta pertolongan untuk siapa? Untuk dirinya sendiri dan juga untuk saudara-saudaranya. Amma syahadatu fahiya khabarun amma fi nafsihi wa laysat khabaran amma fi nafsi ghairihi. Adapun syahadat itu khabar, pemberitaan tentang apa yang ada pada dirinya sendiri dan bukan memberitakan tentang apa yang ada pada diri orang lain. Wa lihadza qala asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Walhamdulillah, naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin. Barakallahu.